السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan Ibnul Qayyim bagaimana perbandingan antara seorang hamba muwahid dengan hamba ahli tauhid, dengan hamba yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya perbandingan itu telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Az-Zumar ayat 29. Karena itu terlebih dahulu kita akan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zumar ayat 29. Kita baca surat Az-Zumar. Silakan bagi yang membawa mushaf, dibuka surat Az-Zumar ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun." Allah membuat permisalan. Dan permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah agar manusia bisa merenungkannya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Ada sebagian sahabat yang ketika beliau membaca Al-Quran, lalu tiba di ayat permisalan, dan dia enggak paham. Fahazina haznan syadidan, maka sahabat ini sangat sedih sekali. Sebabnya apa? Berarti dia tidak termasuk di antara orang yang disebut oleh Allah sebagai al-alimun. Karena Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali al-alimun, orang yang paham, orang yang berilmu. Sehingga salah satu di antara orang yang berilmu, al-alim, menurut standar Al-Quran, adalah dia paham firman Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengerti permisalan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran. Hingga Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki buku khusus yang beliau tulis untuk mengumpulkan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Buku yang khusus mengumpulkan aneka permisalan dalam Al-Quran, yang berjudul Al-Amthalu Fil Quran. Dan buku ini pernah kita kaji di forum kajian Senin malam di daerah Sendowo, Sleman, Yogyakarta. Allah Ta'ala berfirman, Daraballahu mathala. Allah buat permisalan. Bagaimana bentuk permisalannya? Rajulan fihi syuraka. Ada seorang budak. Rajul di sini adalah seorang budak. Fihi syuraka, yang dia dimiliki oleh sekelompok orang. Syuraka berarti ada sekutu yang memiliki orang ini. Mutasyakisun, mutasyakisun maknanya adalah yatanaza'una fi dzalikal 'abd al-mushtarak bainahum. Di mana orang itu pindah-pindah karena dia melayani banyak orang. Ya, seperti yang kita pahami ya, ketika ada satu objek itu dimiliki oleh banyak orang, maka semua orang berhak untuk apa? Untuk memanfaatkan objek itu. A, B, C, D, E. Mereka urunan masing-masing 50 juta. Lalu terkumpul uang 250 dipakai untuk beli Avanza. Siapa yang berhak untuk memanfaatkan Avanza ini? Jawabannya semuanya. Karena ini adalah mal mushtarak, objek milik bersama, sehingga semua syarik, semua orang yang terlibat dalam urunan itu berhak untuk memanfaatkan objek tersebut. Maka karena sang Buddha ini dimiliki oleh banyak orang, mutasyakisun, dia punya tanazaun, ya, melayani cabut ini, layani yang ini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Dia melayani banyak orang. Karena fihi syuraka, ada banyak orang yang sama-sama memiliki Buddha itu. Dengan warojulan salaman lirojul, dengan seorang Buddha yang dia hanya dimiliki oleh satu orang tuan. Yang hanya dimiliki oleh satu orang tuan. Maka Buddha yang kedua ini, dia hanya akan melayani satu tuan saja. Dan tidak melayani yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawiyani masalah? Hal yastawiyani masalah? Apakah dua Buddha ini sama? Tentu jawabannya beda. Kok beda gimana? Jika dia melayani banyak orang, pasti dia akan dimarahi banyak orang. Sehingga dia layani A. Dipanggil B, dia datang ke B. A belum selesai layanannya. Dia marah. Kenapa? Karena tugasnya belum selesai, sudah ditinggal. Gantian melayani B. B belum selesai, dipanggil C. Akhirnya dia pindah melayani C. C, B marah karena tugasnya belum selesai. Di tempat C, dia sedang bekerja, dipanggil D. Karena takut nanti tidak dimarahi C, dia pun bekerja di tempat C sampai selesai. D marah, kenapa kau panggil, nggak datang? Padahal saya butuh kamu. Kau kan termasuk budakku. Aku punya 20% pada dirimu. Maka dia akan menjadi bulan-bulanan di antara tuan-tuannya. Bekerja di tempat A, belum beres, kerja pindah-pindah, dan seterusnya. Mutasyakisun. Berbeda dengan seorang budak yang dia hanya melayani satu orang. Maka dia akan fokus melayani tuannya. Tuannya minta apa, dia layani. Sesuai dengan kemampuan yang bisa dia berikan. Sehingga ada waktu untuk istirahat. Tugas di tuan ini sudah selesai, dia bisa istirahat. Tidak dimarahi oleh tuannya. Seperti itulah ketika ada seorang hamba yang dia menghambakan kepada lebih dari satu Tuhan. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Maka Allah murka atas tindakannya dan selain Allah tidak ridha ketika dia juga beribadah kepada Allah. Karena yang namanya kesyirikan itu tidak mungkin bersatu dengan tauhid. Alhamdulillah. Orang kalau paham ini, ya. Alhamdulillah, inilah permisalan yang sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi banyak orang yang enggak paham. Ya. Sehingga kenapa dia melayani banyak, yang itu justru akan melelahkan dirinya. Dan Allah murka kepadanya. Karena ibarat seorang budak yang dia melayani banyak tuan. Maka tentu saja di sini dimarahi, di sana dimarahi. Baik, kita beralih kepada penjelasan Ibnu Qayyim. Terakhir yang kita baca adalah hadis yang menceritakan tentang perintah yang Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku juga memerintahkan kepada kalian lima hal. Allahu amaroni bihin, di mana Allah perintahkan aku terhadap lima hal itu. Jadi setelah Nabi SAW menyebutkan tentang cerita perintah yang Allah berikan kepada Nabi Yahya, Rasulullah SAW menyampaikan, dan Allah juga perintahkan kepadaku lima hal, di mana Allah aku perintahkan kepada kalian lima hal, yang itu merupakan perintah Allah kepadaku. Apa saja itu? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Mendengar artinya menghargai posisi. Taat berarti melaksanakan apa yang diperintah. Wal jihad, dan melakukan jihad. Berarti berapa ini? Sudah tiga. Wal hijrah, dan hijrah. Serta komitmen dengan jamaah. Yang dimaksud komitmen dengan jamaah, maknanya adalah komitmen terhadap persatuan kaum muslimin. dan persatuan kaum muslimin, jama'atul muslim, jama'atul muslim ada dua. Ada jama'atul abdan dan ada jama'atu ad-din. Jama'atul muslim ada dua. Ada jama'ah fisik. Jama'atul abdan itu jama'ah fisik. Yang dimaksud dengan jama'ah fisik adalah bersatunya kaum muslimin, bersatunya, bersatu di bawah satu pemimpin yang sah. Ya. Kalau di tempat kita ya pemerintahan yang sah. Sehingga negara itu menjadi stabil, kaum muslimin tidak berantem karena hanya ada satu penguasa yang sah. Yang kedua adalah jama'atuddin, persatuan agama. Yaitu kaum muslimin bersatu dalam satu prinsip agama yang sama. Pemimpin untuk jama'atul abdan adalah pemerintah yang sah. Dan ketika di masing-masing negara ada pemerintah yang sah, maka kita mengakui sebagaimana yang berlaku dalam perundangan di negara tersebut. Dan yang dimaksud, dan pemimpin prinsip agama yang sama adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menyatukan prinsip agama kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabat. Sehingga kadang disebut Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena para sahabat inilah yang melanjutkan prinsip dakwah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling benar. Makanya Allah puji dalam Al-Quran. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Disebut oleh Allah Ta'ala, siapa yang beragama sebagaimana cara beragamanya sahabat, maka dia mendapatkan petunjuk. Nah. Fa innahu man faraqal jama'ah. Karena siapa yang meninggalkan jamaah qida shibrin, meskipun hanya sejengkal. Yang dimaksud faraqal jamaah qida shibrin, meninggalkan jamaah meskipun hanya sejengkal, artinya memberontak pemerintah. Siapa yang memberontak pemerintah? Faqad khala'a ribqatal islami min unuqih illa ayyuraji'a. Maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dalam pundaknya. Di lehernya, kecuali kalau dia balik. Wa man idda'a da'wal jahiliyah. Sementara siapa yang idda'a da'wal jahiliyah, yang meneriakkan seruan, yang menyerukan seruan jahiliyah. Fa innahu jutha jahannam. Fa innahu min jutha jahannam. Sesungguhnya itu bagian dari bagian dari mayat neraka, bagian dari penghuni neraka. Sehingga diharamkan dalam syariat kita melakukan dakwah al-jahiliyah. Apa yang dimaksud dakwah jahiliyah? Teriakan jahiliyah, ajakan jahiliyah, nanti kita akan bahas. Faqala rajulun, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa in salla wa in soma? Ya Rasulullah, meskipun dia mengerjakan sholat dan dia puasa, kenapa yang menyeru seruan jahiliyah dia mendapatkan ancaman neraka? Padahal dia sholat dan puasa. Qala, Nabi SAW mengatakan, wa in salla wa sama. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa. Fad'u bidakwallah. Serulah dengan seruan Allah. Alladhi sammakumul muslimin. Di mana Allah memberikan nama kepada kalian dengan al-muslimin. Nama resmi nama rasmi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa nama rasminya? Apa nama rasminya? Al-Muslimun. Kaum Muslimun. Kaum Muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di akhir surat Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ada di akhir dari surat Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenarnya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dialah yang memilih kalian dan Allah tidak menjadikan kesukaran dalam agama kalian. Millata abikum Ibrahim. Itulah agama ayah kalian yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah zat yang memberikan nama untuk kalian dengan sebutan al-muslimin. Min qablu dalam kitab sebelumnya. Yaitu dalam Taurat dan Injil. Sehingga sebutan untuk umat Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil itu al-muslimun. Umat Muhammad SAW itu kaum muslimin. Dan itu diakui. Makanya ketika kita atau ketika masyarakat kita berkumpul ya antara muslim dan kafir, tidak ada sebutan muslim dipakai untuk selain kaum muslimin, umat Islam. Selain yang beragama Islam, selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebutannya muslim dan non-muslim. Non-muslim apa? Semua penganut agama selain Islam. Sehingga Yahudi dan Nasrani mereka tidak menggunakan nama ini. Mereka tidak menggunakan nama Al-Muslimun. Min qablu dalam Taurat kita disebut Al-Muslimun. Dan mereka mengakui itu. Sehingga sebenarnya itu pujian bagi mereka. Buktikan benar kalau ini umat Nabi terakhir yang ada dalam Taurat. Mereka disebut Al-Muslimun dan kalian mengakui nama itu. Makanya orang Nasrani ketika memberikan salam dan salam sejahtera baik kita semua kaum muslimin dan para penganut ajaran agama yang lainnya. Sehingga mereka mengakui keberadaan nama itu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza termasuk juga dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Watakunu syuhada'a alan nas. Dan kalian menjadi saksi bagi umat manusia. Ini nama resmi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Dan kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan al-mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu qad aflahal mu'minun. Dan dipanggil oleh Allah dengan ibadallah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Panggillah, serulah dengan seruan Allah, yaitu Allah yang memberikan nama kalian dengan al-muslimin, al-mu'minin, wahai para hamba Allah. Kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Sehingga dari sini kita bisa jelaskan ya tentang seruan. Seruan. Ada dua. Seruan Islam. Sebutannya gimana? Kami Muslim. Inilah seruan Islam. Saya ini orang Islam. Kami Muslim. Kau Muslim kelompok apa? Kami Muslim. Dan Muslim itu satu. Islam itu agama yang satu. Kami Muslim. Ya? Kemudian yang kedua adalah seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah. Bagaimana bentuk seruan jahiliyah? Seruan kepada kelompoknya, kepada sektenya, ajaran agamanya. Saya itu Jokam. Iya. Begitu ya. Masya Allah. Selain selain jokam, maka dianggap keluar dari Islam. Di samping saya ada mantan jokam misalnya. Selain jokam, dianggap menyimpang. Nah, itu bentuk seruan jahiliyah. Jadi kami di sini lanjutannya adalah nama kelompok. Sehingga mereka merasa bangga dengan kelompoknya, bentuk loyalitasnya dibangun atas prinsip kesamaan kelompok. Oh, kita ini kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Nama kelompok, itulah seruan jahiliyah. Dan dalam Islam kita dilarang untuk membuat seruan-seruan semacam ini. Manidda'a bidakwal jahiliyah. Barang siapa yang membuat seruan jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam. Itu kotoran neraka. Itu kotoran jahannam. Bangkai jahannam. Fa innahu min jutha jahannam, itu adalah bangkai jahannam. Hadisnya riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Namun walam yata'aqqabahu Adz-Dzahabi, tapi tidak ada keterangan dari Adz-Dzahabi mengenai statusnya di riwayat Hakim. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, faqad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis as-sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih al-'adzim asy-sya'n. Al-'adzim asy-sya'ni. Hadis 'adzim asy-sya'ni yang punya yang sangat penting. Kata beliau, alladhi yambagi likulli muslimin hifdhuhu wa ta'allukuhu. Sudah selayaknya setiap muslim menghafalnya dan mempelajarinya. Ma yunji minas syaitan, yang itu bisa menyelamatkan dia dari godaan setan. Wa ma yahsulu li'abdi bihil fawz, dan itu menjadi sebab seorang hamba bisa mendapatkan kemenangan. Wa najah, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yaitu hadis mulai dari awal ya. Cukup panjang. Hadis dari Al-Harith Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tayyib. Selanjutnya kita akan baca. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah Yahya kepada Bani Israel. Permisalan antara muwahid dan musyrik. Perbandingan antara ahlu tauhid dengan orang musyrik. Coba kita baca ulang perbandingan antara orang musyrik dan ahlu tauhid. Nabi Yahya alaihi salatu wasallam mengatakan, perintah Allah yang pertama, anta'budullah, kau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti orang yang membeli seorang budak. Si A beli seorang budak. Min khalisi malihi, dari harta pribadinya. Baik emas atau perak. Dengan bayar dinar atau dirham. Faqala lahu, lalu setelah beli budak, dia sampaikan kepada budaknya. Hadhihi dari wa hadza amali. Ini rumah saya dan ini sawah saya. Tuannya mengatakan kepada budak, ini rumah saya, ini sawah saya. Fa'mal wa addi ilayya. Sekarang kamu bekerja. Jadi nanti tugas kamu bersihkan rumah sama garap sawah. Tapi apa yang terjadi? Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Dia malah bersih-bersih rumah tonggone, garap sawah tonggone. Yang dikerjakan malah rumah tetangganya, sawah tetangganya. Lalu kata Nabi Yahya, fa ayyukum yarda ay yakuna 'abduhu kadzali. Ada enggak di antara kalian yang ridho kalau budaknya melakukan kesalahan seperti itu? Ya, sederhananya saja, bukan budak ya. Anda punya perusahaan. merekrut karyawan. Lalu dijanjikan, nanti kamu akan bekerja dari jam 8 sampai jam 5, per bulan saya gaji 5 juta. Liburnya hari Ahad, per bulan gaji 5 juta. Siap. Sudah, akhirnya dia bekerja. Ternyata malah dia mengerjakan pekerjaan perusahaan yang lain. Tidak mengerjakan tugas perusahaan kita. Akhirnya ketahuan. Loh, ini pekerjaan dari mana? Di perusahaan kami kan tidak ada pekerjaan kayak gini. Yang kamu kerjakan ini proyek milik siapa? Oh, maaf Pak. Pak Bos, ini proyek milik perusahaan sebelah. Saya dikasih proyek itu suruh ngerjain. Sayang kalau saya tolak. Terus kamu kerjain di mana? Di kantor ini Pak Bos. Insya Allah. Ada nggak bos yang ridho seperti ini? Ya? Padahal ini karyawan, bukan budak ya. Ini karyawan, bukan budak. Nggak bakalan ada bos yang ridho seperti itu. Kamu enak saja ya. Dia digituin sama karyawannya. Mungkin dia akan marah, dia akan emosi. Itulah perumpamaan antara orang musyrik dengan muwahhid. Disebutkan di sini, fal muwahhid, ahli tauhid. Kaman amila li sayyidihi fi darihi. Seperti orang yang bekerja untuk tuannya, di rumah tuannya. Wa adda li sayyidihi masta'malahu fihi. Dan dia tunaikan amanah tuannya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Ini rumah saya, ini sawah saya. Sekarang tugas kamu bersih-bersih rumah, habis itu ikut nanam. Dia kerjakan untuk melayani tuannya. Wal musyrik, sementara orang musyrik, seperti orang yang ditugaskan oleh tuannya untuk bekerja di rumahnya, maka dia bekerja dan menunaikan ya. Wa yu'addi kharajahu wa 'amalahu ila ghairi sayyidi. Dia bekerja dan dia melaksanakan tugas untuk selain tuannya. Maka seperti itulah orang musyrik yang dia bekerja untuk selain Allah Ta'ala. Sementara dia bekerja di rumah Allah. Yaitu di kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyelesaikan tugas untuk kepentingan selain Allah. Padahal dia berada di rumah Allah. Wa yataqarrabu ila aduwillah. Dia mendekat kepada musuh Allah Ta'ala. Sementara dia menikmati nikmat Allah Ta'ala. Dia beribadah kepada selain Allah, kepada musuh Allah, yaitu setan. Ya taqarrabu di sini artinya beribadah. Dia beribadah kepada musuh Allah, yaitu setan, dengan menggunakan nikmat Allah sebagai sarananya. Lalu beliau membuat permisalan. Wa ma'lum, dan kita ketahui bersama, bahwa seorang hamba dari Bani Adam, lau kana lahu mamlukun, andaikan dia punya budak. Kadzalika lakana amqatal mamalik indahu. Lalu budak itu melakukan pelanggaran tadi. Tinggal di rumah tuannya, tapi malah bekerja untuk selain tuannya. Maka tentu budak ini akan menjadi budak yang paling dibenci. Wa kana ashadda syai'in ghadban alaihi. Sehingga tuannya akan sangat benci kepadanya. Wa tardan lahu wa ib'adan. Dan akan diusir. Padahal budak dan tuannya sama-sama. Wa huwa makhlukun mithlahu. Sama-sama makhluk. Wa huwa makhlukun mithluhu, padahal budak dan tuannya sama-sama makhluk. Kilahuma fi ni'mati ghairihima. Masing-masing bisa mendapatkan manfaat dari yang pasangannya. Tuan bisa dapat manfaat dari budak, budak dapat manfaat dari tuan. Wala ya'ti bil hasanati illa huwa. Wala yusarrifu sayyi'at illa huwa. Kemudian fakaifa birabbil alamin. Lalu jika manusia disikapi seperti ini, enggak ridho. Bayangkan bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Di mana, kata Ibnu Qayyim, alladzi ma bil abdi min nikmatin faminhu wahdahu la syarikalah. Padahal tidak ada satupun nikmat yang dimiliki oleh hamba kecuali dari Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, yang memalingkan dia dari keburukan kecuali Allah. Dia sendiri yang menciptakan hambanya, memberikan rahmat kepadanya, mengaturnya, memberi rizkinya, memberikan mu'afah, pertolongan, kesembuhan, dan memenuhi seluruh kebutuhannya. Loh, bukankah yang memenuhi seluruh kebutuhanmu Allah? Betul. Kamu tinggal di bumi Allah? Betul. Lalu kau kenapa malah menyembah selain Allah? Malah bekerja untuk selain Allah. فَكَيْفَ يَلِيكُ بِهِ مَا هَذَا أَيَّعْدِلَ بِهِ غَيْرَهُ فِي الْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْرَجَعِ. Maka tidak bagaimana mungkin layak dengan semua keterangan di atas ketika ada orang yang memalingkan rasa cintanya, rasa takutnya, harapan, sumpah, nazar, dan muamalah yang lainnya untuk selain Allah Ta'ala. Fayuhibbu ghairahu kama yuhibbuhu aw aktar. Sehingga dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, bahkan melebihi dari cintanya kepada Allah. Dia takut kepada selain Allah, menaruh harapan kepada selain Allah, sebagaimana dia takut kepada Allah Ta'ala, atau bahkan lebih lagi. Dia takut kepada selain Allah, melebihi takutnya kepada Allah. Itulah kondisi orang musyrik, di mana dia beramal untuk banyak orang. Beramal kepada A, beramal kepada B, seperti budak tadi. Akhirnya malah jadi apa? Bahan rebutan. Yang ini minta, yang itu minta, yang itu minta. وَشَوَاهِدُ أَحْوَالِهِمْ بَلْ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ نَاتِقَةٌ بِأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ. Dan kondisi mereka, orang-orang musyrikin itu, bahkan ucapan mereka, perbuatan mereka, نَاتِقَةٌ. Kondisi mereka itu yang berbicara dengan jelas. Kalau mereka itu mencintai sekutu selain Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Buktinya apa? Dibela-bela itu sampai mati. Masya Allah ya, di tempat kita, kalau ada kuburan yang mau direlokasi, gimana kira-kira? Biasa. Kalau itu kuburan orang biasa, ada perluasan jalan tol, lalu ada mayit yang mau direlokasi, ada kuburan mayit yang mau direlokasi, ketemu mayit, dipindah. Tidak ada urusan apa-apa. Sudah selesai, dipindah sudah, jadi kuburan baru. Dan mayitnya dipindah, selesai. Tapi giliran ketika kuburannya adalah kuburan siapa misalnya? Wali. Kuburan yang dianggap wali. Di mana orang menaruh harapan besar kepada sang wali. Ini juru selamat kami. Kalau kami butuh apa-apa, datang ke situ. Keramat. Airnya air mengandung keberkahan, dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan seperti itu. Waktu kuburan ini mau dipindah, Masya Allah. Rame. Clash, ya. Antara aparat dengan rakyat. Gak tahu yang mati berapa. Kita bisa lihat ya, beberapa kasus kuburan yang mau direlokasi karena kuburan ini berada di tengah perusahaan. Ya. Akhirnya ramai antara masyarakat dengan aparat. Gak tahu berapa jumlah orang yang mati. Wayakhafun, mereka takut dan menaruh rasa harap serta lebih banyak bermuamalah, mencari ridho dan lari dari murkanya kepada selain Allah, melebihi dari cinta dia, takut dia, harapan dia kepada Allah Ta'ala, serta melebihi takutnya terhadap ancaman Allah, karena saking pengagungannya kepada selain Allah Ta'ala. Sudahlah, praktek real di lapangan itu bukti yang nyata. Naltiqotun sebagai bukti nyata bi'annahum yuhibbuna andadahum. Kalau mereka mencintai selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Wahadha huwa syirkul ladhi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla. Dan itulah kesyirikan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Dan Allah ampuni ma duna dhalik. Tolong dipahami. Duna dhalika. Di sini artinya adalah yang di bawah, yang di bawah syirik. Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Bukan selain syirik ya. Duna di sini diartikan selain diartikan di bawah, bukan diartikan selain. Wa dzulmu indallah azza wa jalla. Zalim di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat itu ada dawawin salasa, ada tiga aturan. Zalim di hari kiamat itu ada tiga aturan. Diwanun la yaghfirullahu minhu syai'a. Ada perbuatan zalim yang aturannya tidak akan diampuni oleh Allah. Sepeser pun. Dan itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Karena Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Wadiwanun la yatrukullahu ta'ala minhu syai'a. Dan ada aturan yang tidak akan Allah tinggalkan, sepeser pun. Akan selalu dijaga oleh Allah dan akan ditunaikan. Wa huwa dzulmul ibad, dan itu adalah kezaliman hamba. Ba'duhum ba'da, antara satu dengan yang lain. Fa innallaha ta'ala yastawfiyah kullahu. Karena Allah Ta'ala yang akan mencukupi, yang akan memenuhi, karena Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan semuanya. Sehingga ada orang yang berbuat dolim, bisa jadi dia sudah lupa. Lupa kedolimannya, lupa siapa yang didolimi. Bentuk kedolimannya apa, dia sudah lupa. Tapi tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Dan nanti, antara satu hamba dengan hamba yang lain, mereka akan saling melakukan kisos. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَوْفِيَهُ كُلَّهُ. Allah Ta'ala akan menyelesaikannya. Yang ketiga, وَدِوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا. Dan aturan di mana Allah Ta'ala, dan dosa yang masuk dalam aturan di mana Allah Ta'ala tidak begitu mempedulikannya. Tidak begitu mempedulikannya. Bentuknya adalah dzulmul abdi nafsahu, orang berbuat dolim pada dirinya sendiri. Artinya berbuat apa? Maksiat. Bainahu wa baina rabbi. Urusannya antara dia dengan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Seperti dosa-dosa kecil atau dosa besar yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi bukan kesyirikan. Untuk aturan dosa yang ketiga ini lebih ringan. Aturannya paling ringan. Dan yang paling cepat dihapus. Karena dia bisa terhapus, fa'innahu yumha, bisa terhapus dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal soleh yang bisa menghapus dosa. Wal masaib al-mukaffirah, termasuk musibah yang dialami oleh hamba yang bisa menghapus dosa. Dan yang lainnya. Berbeda dengan peraturan kesyirikan. Itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tauhid. Kedzaliman juga sama. Tidak bisa dihapus kecuali dengan al-khuruj minha ila arbabiha. Mengembalikan kepada pemiliknya. Dan minta untuk dihalalkan. Ini berbicara tentang diwan kedzaliman. Tayyib. Dan di sini penulis ada footnote yang dinyatakan. Ibnu Qayyim tidak mengatakan ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau sebutkan bahwasanya berbuat dolim itu ada tiga aturan, ada yang tidak akan diampuni oleh Allah dan itu dolim dalam bentuk syirik, ada yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah akan diselesaikan yaitu dolim kepada sesama, dan ada yang tidak begitu dipedulikan yaitu perbuatan maksiat, dolim mendolimi diri sendiri berbuat maksiat, hubungannya antara dia dengan Allah Ta'ala. Lalu di footnote disebutkan, terdapat hadis yang semakna dengan ini, Ad-Dawawin Indallahi Thalath, aturan yang berlaku bagi dosa di sisi Allah itu ada tiga. Artinya diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan dikomentari oleh Adz-Dzahabi. Dinilai sahih oleh As-Sarakhsi. As-Sarakhsi ini ulama madhab Hanafiyah. Dalam syarah kitab Al-Kasb karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan hadis ini memiliki beberapa riwayat pendukung dari hadis Salman, Anas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Yuhassanu al-hadis biha. Sehingga ketika itu digabungkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, maka mengangkat derajatnya jadi hasan. Nah, kalau kita menilai hadis ini adalah hadis yang hasan dan itu pendapatnya Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah, maka kita boleh jadikan ini sebagai dalil. Nabi SAW bersabda, aturan terkait kedzaliman ada tiga. Diwanun la yaghfiruhullah wa diwanun, dan aturan la yatrukullahu bihi, yang tidak akan mungkin Allah tinggalkan, tidak akan pernah Allah tinggalkan. Artinya akan Allah selesaikan. Walamma kana syirku a'dhamu dawawin, mengingat syirik adalah a'dhamu dawawin ats-tsalatsa, aturan tiga, aturan yang paling ketat tadi di sisi Allah Ta'ala, maka Allah haramkan surga bagi pelakunya sehingga dia tidak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa masuk surga nafsun musyrikah, jiwa yang pernah berbuat syirik. Wa inna ma yadkhuluha ahlu tauhid, yang bisa masuk surga hanyalah ahlu tauhid. Karena tauhid adalah miftahu babiha, kunci pintu surga. Faman lam yakun ma'ahu miftahun, siapa yang enggak bawa kuncinya, lam yuftah lahu babaha, maka dia tidak akan dibukakan pintunya. Wa kadzalika in ata bimiftahin la asnana lahu lam yumkin al-fathu bihi, demikian pula ketika ata bimiftah, ada orang yang datang membawa kunci, la asnana lahu, tapi enggak ada giginya, sehingga kuncinya ada pegangannya mulus ke depan, maka tidak mungkin pintu akan bisa terbuka, surga akan terbuka. Sehingga di sini kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa setiap jiwa yang ingin masuk surga dia harus punya kuncinya, dan kuncinya adalah tauhid, dan agar tauhidnya itu ada giginya, maka dia perlu untuk beramal. Nah. Kemudian di sini kita coba lanjutkan sedikit. Gigi dari kunci surga adalah sholat, puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, wasidqul hadith, bicaranya jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, birrul walidain. Fa ayyu 'abdin, maka hamba manapun, ittakhadha min hadhid dar miftahan salihan min at-tauhid. Hamba manapun yang dia mengambil dari min fi hadhid dar, dari surga ini, yaitu berupa kunci yang murni dari tauhid, warakkaba fihi asnanan, dan dia susun gigi pada perintahnya. Warakkaba fihi asnanan minal awamir, berupa dia menyusun gigi dengan menjalankan perintah. Ja'a yaumal qiyamah ila babil jannah, maka dia akan datang di hari kiamat menuju pintu surga dan dia sudah membawa kuncinya. Alladzi la tuftahu illa bihi, di mana surga tidak akan bisa terbuka kecuali dengan kunci itu. Falam yuqihu anil fathi aikun, Allahumma illa antakuna lahu dhunubun wa khataya وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار. Kecuali orang yang punya dosa dan kesalahan, lalu belum hilang bekasnya di rumah itu dengan taubat dan istighfar, maka dia tertahan untuk bisa menikmati surga sampai dia dibersihkan darinya. Dia sudah taubat, sudah istighfar, tapi dosanya masih ada. Maka dia ditahan untuk masuk surga sampai dibersihkan. Wa illam yutahhirhu al-mawqif wa ahwaluhu wa syada'iduhu falabudda min dukhulin nar. Kalau dosanya itu belum bisa bersih, saat dia dikumpulkan di padang mahsyar, saat dia melihat ganasnya kiamat, saat dia melihat situasi yang genting di hari kiamat, dosanya belum hapus, maka dia harus masuk neraka agar menghilangkan kotorannya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang sudah bertaubat, tapi taubatnya tidak diterima 100%, masih meninggalkan dosa. Orang seperti ini, apakah nanti bisa masuk surga? Tunggu dulu, dibersihkan dulu. Baik, di akhirat itu apa saja yang bisa membersihkan dosa? Rasa takut, kaget, terkejut, bingung, sedih, kepanasan, dan aneka yang terjadi pada penduduk akhirat saat di padang mahsyar, itu bisa menggugurkan dosa. Tapi kalau ternyata karena banyaknya dosa, semua situasi itu, kalut, takut, kemudian bingung, kepanasan, ternyata semua situasi itu tidak menghapuskan dosanya. Maka yang akan menghapuskan dosa adalah fala budda min dukhulin nar. Dia harus masuk neraka untuk mengeluarkan kotoran darinya dan membersihkan dia dari dosa dan kotoran. Thumma yakhruju minha, lalu dia bisa keluar dari neraka kemudian masuk surga. Fa innaha darut tayyibin la yadkhuluha illa tayyibun. Karena surga adalah negeri orang-orang yang baik, di mana tidak ada yang bisa memasukinya kecuali tayyibun, orang yang baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan baca bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan penduduk surga untuk masuk surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Yang datang kepada kiai tersebut diberikan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran, misal membaca bismillah 10.000 kali. Apakah hal ini termasuk syirik? Gimana, bisa diulang, tadi putus? Apakah mempercayai kiai yang mempunyai kesaktian, dan jika ada orang yang datang kepada kiai tersebut lalu diberikan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran, bisa membaca bismillah 10.000 kali, apakah hal ini termasuk syirik? Baik. Bismillah, musta'inan billah. Kalau ada orang yang mempercayai ada orang lain yang punya kesaktian, maka di situ perlu dilihat latar belakangnya. Apa yang dia yakini? Oh, si A ini bisa mengetahui hal yang gaib. Weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum diberitahu. Kabeh ngerti sampai sak jerone lauhul mahfud. Kafir itu sudah. Karena apa? Karena berarti dia meyakini ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib. Padahal satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, di langit dan di bumi tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Dan keyakinan tadi berarti dia meyakini ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib. Nah, Yang kedua, kalau bentuknya dia meyakini kiai ini sakti. Sakti dalam arti apa misalnya? Bisa mengobati. Bisa mengobati. Pakai apa? Pakai amalan-amalan. Jika amalan itu adalah Al-Quran, sehingga orangnya diobati dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bisa jadi ini ruqyah. Dan mempercayai seorang muslim, ya, seorang mukmin bisa meruqyah, itu hal yang mubah, boleh. Ya, meskipun tidak disarankan karena bisa menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada tokoh agama tertentu. Akhirnya justru tawakalnya bukan kepada Allah, tapi ketergantungannya lebih kepada kiai tersebut. Sehingga perlu dirinci, ini yang dimaksud meyakini kesaktiannya itu dari mana. Sementara terkait dengan amalan tadi, baca bismillah 10.000 kali. Kalau di Jogja ada selebaran, ya, poster yang ditempel di mana-mana, baca bismillahirrahmanirrahim 1111 jejer berapa itu? 5 ya. Berarti 11.000 11.111. 11111. Satu jejer 5. Baca bismillahirrahmanirrahim. Dan info yang saya dapatkan katanya itu anggota DPR. Anggota DPRD Sleman. Jadi dia pasang poster di mana-mana, anjurkan orang seperti itu. Ya, kita yakin amalan ini tidak pernah ada ajarannya. Sehingga nggak ada dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan baca bismillah sebanyak 11.000 kali. Terus boleh nggak kita amalkan? Bacaan bismillah bagus. Tapi dengan angka tertentu seperti ini, dengan maksud nanti biar dapat ini, butuh dalil. Karena membaca A agar dapat B, ini berarti menjadikan sebab tertentu untuk mendapatkan satu hal tertentu, dan ini butuh dalil. Apa buktinya? Kalau baca ini nanti kamu bisa dapat pahala. Karena yang ngasih pahala itu Allah. Manusia nggak bisa. Sehingga lebih dekat kepada amalan bid'ah. Meskipun tidak sampai pada bentuk kesyirikan. Yang saya pahami demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya kami ambil dari jamaah yang sudah mengangkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, ketika kita merasa terdolimi oleh seseorang, tapi orang tersebut tidak merasa, apakah dia berdosa dan apa kita harus memberitahu dia berdosa? Ukurannya yang bingung, ya, karena Anda merasa terdolimi, tapi yang mendolimi merasa tidak mendolimi. Jadinya kan ada khilaf di sini. Menurut pelaku, saya tidak berbuat dolim. Menurut yang dilakui, berarti apa itu? Menurut korban, saya didolimi. Nah, ini ukurannya yang mana? Ya. Misalnya, kadang ada istri yang merasa didolimi, padahal suaminya tidak mendolimi. Sehingga suaminya tidak merasa mendolimi, tapi istri merasa didolimi. Nah, terus standarnya yang mana? Yang benar, suaminya atau istrinya? Contoh yang lain. Ada saudara wanita yang warisannya dia dikasih setengah dari laki-laki. Tidak terima dia. Wah, ini nggak adil, dolim pada saya. Duh, pembagian ini kan berdasarkan syariat. Al-Quran yang bagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat untuk anak-anak kalian yang laki-laki dapat dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Nah, terus ada yang merasa didolimi. Saya sebagai anak perempuan, saya dengan saudara saya kan sama-sama anak bapak. Kenapa saya dikasih setengah? Sementara adik saya yang laki-laki dikasih satu. Dia merasa didolimi. Tapi yang bagi waris tidak merasa mendolimi. Nah, jadinya kan perlu ada standarnya. Nah, untuk bisa melihat standarnya ini, ada acuannya. dengan ya melihat seperti apa realitanya, didekatkan kepada dalil. Baik, sebut saja itu betul-betul kedoliman. Namun, yang mendolimi tidak merasa. Sebut saja itu kedoliman. Tapi yang mendolimi tidak merasa. Ini jelas kedoliman, tapi yang mendolimi tidak merasa. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda bersabar dan tidak mengingatkan kepada orang yang berbuat dolim, insya Allah jadi tabungan pahala. Kenapa? Orang itu kan tidak berterima. Jadinya Anda didolimi, satu. Dua, Anda jengkel karena dia enggak kok berterima kasih. Tidak minta maaf. Dia tidak minta maaf, dia tidak merasa bersalah. Ibaratnya seperti Anda bersedekah, tapi penerimanya enggak tahu, enggak ngerti dari mana sedekah itu berasal. Padahal dia kenal Anda. Anda ngasih sesuatu ke tetangga. Jadi, dicentelkan benda di pintu tetangga. Tetangga buka pintu pagi hari, wah kok sudah ada kotak di sini. Dibuka, isinya duit. Oh, dia bingung ini dari mana. Tetangga Anda tanya kepada Anda, tadi kok ada yang ngasih ini? Dari mana ya ini? Siapa yang ngasih ya? Dan Anda tidak memberitahu kalau pelakunya adalah Anda. Sehingga dia tidak berterima kasih kepada Anda. Tapi Anda rahasiakan. Insya Allah jadi amal dan bertambah nilainya karena jadinya orang ini tidak merasa hutang budi kepada Anda. Orang yang bersalah kepada kita, sementara dia nggak merasa, terus kita diamkan. Sudahlah, diamkan aja, saya maafkan. Dia tidak akan merasa berutang budi, merasa bersalah, dan tidak perlu minta maaf kepada kita. Menurut perasaan dia. Insya Allah akan semakin menambah nilai pahala kesabaran yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Menyambung pertanyaan Ustadz sebutkan tadi mengenai warisan, Ustadz, jika dulu ayah seseorang tidak memberikan warisannya kepada salah satu anaknya karena dianggap sudah lebih berkecukupan dan anak manut saja begitu, Ustadz, dan ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, bagaimana mensikapi hal tersebut, Ustadz? Ayah tidak memberi warisan. Tidak memberikan warisan kepada salah satu anaknya karena dianggap sudah berkecukupan. Berarti ayahnya waktu itu masih hidup. Karena kalimatnya ayah tidak memberikan warisan. Warisan itu tidak bisa diberikan oleh orang tua. Karena ketika orang itu mati, maka hartanya sudah bukan miliknya lagi, tapi milik ahli waris. Begitu ya. Sehingga tidak ada istilah orang tua ngasih warisan. Tapi orang tua meninggalkan harta warisan. Nah, terus saat orang tua mati, maka harta itu jadi milik ahli waris, yaitu anak-anaknya misalnya. Allah yang bagi. Anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Allah yang bagi. Namun kalau yang dimaksud, ayah tidak memberikan warisan ke anak, maksudnya adalah ayah tidak ngasih hibah ke anak. Anak ini dikasih, anak ini dikasih, anak ini dikasih, kamu nggak saya kasih. Sudah, kalau yang dimaksud seperti itu, berarti ini hibah tidak rata. Sekarang apa hukum memberikan hibah tapi tidak merata? Ulama beda pendapat, dan pendapat yang benar hukumnya dolim, kecuali jika anak yang tidak diberi hibah merasa ridho. Sehingga, 5 anak, A, B, C dikasih, D dan E nggak dikasih. Dan D serta E merasa ridho. Nggak apa-apa, karena kami sudah berkecukupan. A, B, C membutuhkan. Insya Allah tidak masalah, jadi hibah yang sah. Karena yang berkecukupan sudah merasa ridho. Dalilnya adalah peristiwa Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah diberi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang dikasih cuma Aisyah, saudaranya yang lain nggak dikasih. Dan mereka merasa ridho dengan itu, sehingga hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tanya berikutnya, Ustaz. Orang tua saya dulu pernah melakukan kesyirikan dan sekarang beliau sudah meninggal. Apa yang bisa kami lakukan sebagai anak? Jika beliau melakukan kesyirikan atas dasar karena ketidaktahuan dan lingkungan yang sangat tidak mendukung untuk memahami hakikat kesyirikan, hakikat tauhid dan seterusnya. Semoga itu jadi uzur bil jahli, uzur karena kebodohan. Wal uzru bil jahli mu'tabar, dan uzur karena tidak tahu itu diperhitungkan sehingga bisa menjadi penghalang seseorang untuk bisa disebut keluar dari Islam. Menjadi penghalang untuk disebut keluar dari Islam. Artinya dia tetap dinilai sebagai Muslim. Nah, selanjutnya ketika dia dinilai sebagai Muslim, ada peluang bagi anak untuk banyak mendoakan orang tua. Memohonkan ampun bagi beliau yang dulu pernah melakukan kesalahan karena tidak tahu, ya, atau karena lingkungannya tidak mendukung untuk mengenal dakwah tauhid. Sehingga anak perbanyak mohon ampunan kepada beliau. Semoga Allah mengampuninya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, bagi jamaah yang suka mengkafirkan kaum muslim yang lainnya, seberapa besarkah tingkat kesesatan mereka, Ustaz? Dan apakah batasan dalam bermuamalah dengan mereka? Jazakumullah khair. Para ulama memberikan batasan tentang definisi khawarij. Definisi khawarij adalah man kaffara musliman. Man kaffara musliman bighairi ta'wilin sa'il. Orang yang mengkafirkan muslim yang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi bentuknya takfir, mengkafirkan. Sasarannya sesama muslim. Kalau mengkafirkan orang kafir wajib. Apakah Yahudi dan Nasrani kafir? Siapa yang meyakini Yahudi dan Nasrani tidak kafir, berarti dia mendustakan firman Allah Ta'ala. Yang mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari unsur Trinitas. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah sebut orang kafir. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir, maka dia mendustakan ayat-ayat ini. Dan mendustakan ayat Allah termasuk perbuatan kekufuran. Orang liberal itu kan ingin berusaha bagaimana sebisa mungkin agar selain muslim tidak disebut kafir. Maka mereka paling anti dengan istilah kafir. Selain muslim itu tidak kafir. Ya? Sehingga siapa yang mengkafirkan selain muslim, radikal. Langsung dicap, radikal. Itu prinsip orang liberal, dan mereka mau mengajarkan itu kepada kaum muslimin. Pendekatan berikutnya adalah bahwasanya kita semua itu sama agamanya. Kesamaan agama. Antara satu dengan yang lain sama, tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Karena itu doktrin pluralisme. Semua agama itu sama. Tapi kalau mengkafirkan sesama muslim, nah ini perbuatan yang berbahaya. Min ghairi ta'wilin sa'il, tanpa alasan yang benar, itulah khawarij. Lalu seperti apa khawarij? Nabi SAW mengatakan, Al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjingnya neraka. Al-azariqatu kilabun nar. Al-azariqah itu nama lain dari khawarij. Adalah anjing-anjingnya neraka. Disebut oleh Nabi SAW sebagai anjing neraka. Sehingga mereka termasuk di antara orang yang jahat dalam Islam. Dan mendapatkan julukan yang sangat jelek dari Nabi SAW. Ya, kita hindari semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Waalaikumsalam. Dalam bermuamalah, terkadang secara tidak sengaja kita menyakiti hati orang lain dan kita tidak menyadarinya. Bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jika itu dilakukan tidak sengaja, maka orang yang melakukan perbuatan salah tidak sengaja, ada dua ya. Satu, sampai merugikan. Kalau merugikan, harus ganti rugi. Misalnya nggak sengaja nabrak, nggak sengaja nyenggol, nggak sengaja nyerempet, maka ini merugikan, harus ganti rugi. Yang kedua, tidak sampai merugikan. Tapi kan bikin sakit hati, Pak. Nah, itu efek samping ya. Namanya kesalahan kan ada efeknya. Jika ya, jika yang sakit hati dia apa? Komplain, ya kita minta maaf. Kita minta maaf, mohon maaf. Tadi saya keliru, saya tidak sengaja. Tapi kalau nggak komplain, ya kita kan nggak ada perasaan apa, belum kita nggak sengaja, kita nggak tahu. Nyeplos kalimat tertentu. Ternyata kalimat yang kita ucapkan itu bikin sakit hati si A. Kenapa? Nyinggung nenek moyangnya. Ya. Misalnya kita ngomong, ada orang yang kerjaannya itu tukang urut. Wah, dia itu suka ini-ini. Padahal mbahnya si A itu tukang urut. Atau bapaknya si A tukang urut. Wah, ini nyinggung saya. Tapi dia nggak tahu kalau itu bapak saya. Mungkin kita nggak ngerti. Kita ngomong biasa saja. Maka di posisi ini, insya Allah, kalau dia nggak komplain, ya sudah, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita komplain, kita minta maaf. Mohon maaf, Pak, maksud saya bukan itu. Maksud saya bukan orang tua bapak, tapi saya cerita kasus yang lain. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.